إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات والطالبات رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengerjakan amalan-amalan saleh. Di mana di dalam kehidupan seorang hamba ini tidak lepas dengan atau tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya bagi hamba tersebut untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan yang dialaminya. Fis sarai wad dharra. Baik dalam keadaan lapang mendapatkan nikmat kesenangan au fid dharra, atau di dalam mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keadaan seorang hamba yang beriman. Yang mana hamba yang beriman itu adalah seorang hamba yang tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan mendapatkan kenikmatan maupun mendapatkan ujian, dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya urusan seorang mukmin itu semuanya baik. Walaisa dzalika illa lil mukmin. Dan yang demikian itu tidak ada kecuali pada seorang mukmin saja, yakni seorang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu as-sara'u syakara fakana khairan lah. Di mana seorang mukmin itu apabila dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kelapangan, kebahagiaan, syakara, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, menjadikan nikmat itu yang dia dapatkan pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Wa kana dzalika khairan lah. Yang demikian itu syukurnya seorang hamba ketika mendapatkan kenikmatan merupakan kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu adra'u sabara fa kana khairan lah. Dan sebaliknya, seorang yang beriman ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, berusaha untuk menjadi hamba yang bersabar. Fakana khairan lah. Dan bersabarnya seorang hamba yang beriman atas musibah, ujian yang dialaminya, kata Nabi SAW, itu merupakan kebaikan baginya. Dan hal yang demikian ini, yakni bersabar ketika bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan ujian, kata Nabi SAW, hal ini tidak akan ditemukan melainkan pada seorang yang beriman. Nah, ini diantara apa keistimewaan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun keadaan mereka, susah, senang, senantiasa akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenikmatan yang dia dapatkan, kesenangan tidak menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula musibah yang mengalami, yang dialami olehnya, tidak akan menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semuanya terkumpul pada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan bahwasanya ilmu merupakan apa? Perkara yang sangat penting bagi seorang hamba. Sesuatu yang bisa memberikan ketenangan, sesuatu yang bisa memberikan motivasi, menghibur, ialah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang berusaha untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang besar, kenikmatan yang tidak diberikan kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan kita masih dalam bab al-muraqabah, di mana kita telah masuk dari beriman dengan hari akhir. Naam. Dan disebutkan faedah lain oleh beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dari hadis ini beliau membawakan hadis ya tentang 7 golongan, 7 macam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yani ketika semua makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang begitu luas, datar, dan matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan kita telah masuk dari golongan yang pertama atau jenis yang pertama dari orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu disebutkan oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah al-imamul adil, seorang imam yang adil. Dan dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa seorang imam yang adil atau seorang penguasa yang adil adalah seorang penguasa yang dia menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakatnya. Naam. Setelah itu beliau menyebutkan di antara bentuk-bentuk keadilan yang harus dilakukan oleh seorang penguasa. Naam. Kemudian masyarakat muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau pula menyebutkan kepada kita bahwa di antara bentuk keadilan ialah seorang hamba dia menetapkan atau menerapkan hukuman had, yakni seorang penguasa dia menerapkan hukuman had, hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam syariat Islam berkaitan dengan pelanggaran syariat yang padanya ditetapkan hukuman tertentu, ya seperti mencuri dipotong tangannya ketika sudah mencapai batas untuk dipotong tangannya, yang berzina ketika dia itu adalah yang belum menikah maka dicambuk kemudian dipisahkan. Adapun yang telah menikah, nah maka dirajam. Ini adalah bentuk-bentuk hukuman had. Naam. Maka seorang penguasa wajib bagi dia di antara bentuk keadilan yang harus dia lakukan ialah dia menerapkan hukuman had tersebut pada setiap orang yang melanggarnya. Naam, tanpa melihat siapakah orang yang melanggar dari syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut atau hukuman tersebut. Tidak melihat apakah orang itu adalah orang yang kaya ataukah miskin. Tidak melihat apakah orang tersebut adalah orang yang memiliki kedudukan bangsawan ataukah rakyat biasa. Namun harus diterapkan semuanya. Ketika orang tersebut dia melanggar hukuman Allah yang padanya terdapat hukuman had, maka diterapkan hukuman had tersebut. Nah, ini diantara bentuk keadilan sebagaimana hal ini diterapkan oleh beliau, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang wanita di zaman beliau yang dia memiliki, atau wanita tersebut termasuk wanita bangsawan. Naam. Dia mencuri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menetapkan hukuman had, yaitu dipotong tangannya. Naam. Dan sebagian orang tatkala itu berusaha untuk bagaimana caranya agar membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerapkan hukuman tersebut. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan. Naam, dari Bani Makhzum. Taib. Maka dimintalah Usama radhiyallahu taala anhu untuk meminta kepada Nabi agar apa? Nabi tidak melaksanakan hukuman tersebut. Namun bagaimana reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau pun marah. Ya. Beliau pun marah. Kenapa? Karena itu merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi beliau sebagai seorang penguasa yang harus memberikan qudwah tauladan yang baik bagi rakyatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengatakan apa? Kalau seandainya putrinya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, menunjukkan apa? Benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita di antara bentuk keadilan yang seharusnya ada pada seorang penguasa ialah dia menerapkan hukuman had pada setiap orang yang melanggar dari hukuman had tersebut. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa min adlil imam an yuwalliyal manasiba man huwa ahlun laha fi dinihi wa fi quwwatihi. Di antara bentuk keadilan dari seorang imam, seorang penguasa, ialah dia memberikan kekuasaan atau jabatan atau tugas amanah kepada orang-orang yang memang ahlun laha, yang memang bisa menjalankan tugas atau amanah tersebut. Naam. Fi dinihi wa fi quwwatihi, baik dari sisi agamanya dan dari sisi kemampuan. Naam. Jadi seorang penguasa ketika ingin memberikan sesuatu amanah kepada orang yang ada di bawahannya, itu harus dilihat orang ini adalah orang yang mumpuni ataukah tidak dari sisi agamanya dan juga dari sisi kemampuannya. Kata beliau, fayakunu aminan wa qawiyan ahlan lil amri alladhi wuliya alaihi. Maka apabila seseorang tersebut yang diberikan amanah oleh penguasa, dia adalah orang yang memiliki agama yang kuat dan dia juga orang yang mumpuni dalam amanah tersebut, ahli dalam bidang tersebut, yakni pada amanah yang diserahkan pada dirinya, kata beliau, fayakunu aminan wa qawiyan, maka dia akan menjadi orang yang amanah dengan agamanya, wa qawiyan, dan orang yang mampu dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Naam. Ahlan lil amri alladhi wuliya alaihi, menjadi orang yang ahli dalam perintah tersebut, amanah diberikan pada dirinya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh seorang penguasa. Janganlah dia memberikan suatu amanah, nah, dalam keadaan orang yang diberikan amanah tersebut bukanlah orang yang mumpuni dalam bidang tersebut, ditambah lagi tidak punya agama. Yang dimaksud tidak punya agama di sini ialah tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Namun harus orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang memang ahli di bidang yang ditunjuk padanya dan juga orang-orang yang memang terkenal dalam agamanya, sehingga dia akan menjadi orang yang amanah dengan agama yang dia miliki dan orang yang mampu dengan kemampuan yang ada pada dirinya dalam bidang tersebut atau amanah tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa arkanul walayah isnan. Adapun rukun al-walayah, kekuasaan, ya, itu ada dua. Al-quwwatu wal amanah. Yang pertama adalah al-quwwah, kekuatan, yakni kemampuan. Dan yang kedua ialah wal amanah, yaitu amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Ya. Naam. Di mana salah seorang wanita yang ayahnya Naam menyuruh kedua putrinya untuk apa? Menimba air. ketika Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun. Naam. Kata wanita tersebut kepada ayahnya, "Inna khaira man istajaratal qawiyul amin." Ya. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau berikan upah atau pekerjaan dan semisalnya adalah al-qawiyul amin. Orang yang kuat dan juga amin, terpercaya. Nabi Musa alaihi salam seorang yang terkenal dengan kemampuan dari kekuatannya, dan beliau juga adalah seorang nabi, maka tidak diragukan lagi apa amanah yang diberikan kepada beliau. 6. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kisah Nabi Sulaiman, qala ifritun minal jin, berkata jin ifrit. Ya, jin ifrit ini salah satu jenis jin yang terkuat di antara bangsa jin yang lainnya. Naam, Allah berikan mereka kekuatan. Qala ifritun minal jin, berkata ifrit dari bangsa jin. Ya, dia berkata kepada Nabi Sulaiman, ya, ana atika bihi, aku yang akan mendatangkan singgasana Ratu Balqis kepada dirimu. 6. Qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Kata jin ifrit kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, aku akan mendatangkan singgasana Ratu Balqis kepada dirimu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Kemudian kata jin ifrit, wa inni alaihi laqawiyun amin. Dan sesungguhnya aku dalam melaksanakan tugas tersebut, yakni untuk memindahkan singgasana kerajaannya Ratu Balqis, laqawiyun amin, itu sangat mampu, sangat kuat, aminun, dan juga bisa dipercaya. Ya. Nah, ini adillah yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa rukun untuk memberikan kekuasaan, arkanul walayah, ini ada dua. Yang pertama ialah al-quwah, kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua al-amanah, orang tersebut adalah amanah. Seseorang yang amanah ialah orang yang terkenal dengan agamanya. Naam. Tayib. Kata beliau, fa minal adli an alla yuwalliya ahadan mansuban illa wa huwa ahlun lahu fi quwwatihi wa fi amanatihi. Maka di antara bentuk keadilan seorang penguasa, seorang imam, ialah dia tidak memberikan kepada seseorang suatu kedudukan dalam mengurusi suatu permasalahan kecuali wa huwa ahlun lahu, orang yang ditunjuk tadi adalah orang yang ahli dalam perkara yang ditunjuk tersebut, dalam mengurusi urusan yang ditunjuk tadi. Fi quwwatihi wa fi amanatihi, dari sisi kekuatannya, kemampuan untuk mengurusi amanah yang diberikan. Wa fi amanatihi, dan orang tersebut memiliki amanah, bisa dipercaya. Ya. Naam. Ini di antara bentuk keadilan seorang penguasa. Dia tidak sembarangan memberikan ya kepada orang-orang di bawahnya itu untuk mengurusi suatu permasalahan kecuali apa? Orang yang ditunjuk adalah orang yang ahli dalam bidang tersebut, dan juga orangnya itu adalah orang yang amanah. Maka ketika hal ini diterapkan oleh seorang penguasa, maka dia telah menerapkan keadilan. Nah, fa in walla man laisa ahlan wa yujadu man huwa khairu minhu falaisa bi'adilin. Maka kata beliau, apabila seorang penguasa, seorang imam, seorang pemerintah dia memberikan sesuatu atau kekuasaan kepada orang yang ada di bawahnya, memberikan tugas pada suatu urusan, suatu bidang urusan dan semisalnya. Man laisa ahlan, dalam keadaan orang yang diberikan tugas tadi yang ditunjuk adalah orang yang bukan ahli dalam tugas yang diberikan tersebut. Nah, wa yujadu man huwa khairun minhu, dalam keadaan ada orang lain yang lebih baik dari orang yang ditunjuk. Maka kata beliau, falaisa bi'adil, maka pemerintah yang demikian, penguasa yang demikian tidak bisa dikatakan sebagai penguasa atau pemerintah yang adil. Kenapa? Ada orang yang lebih mampu, ada orang yang lebih amanah. Kenapa harus menunjuk orang yang tidak punya kemampuan di bidang yang ditunjuk tadi dan juga tidak bisa dipercaya? Berarti apa? Penguasa tersebut tidak bisa dikatakan sebagai penguasa yang adil, ya, dari sisi ini. Nah, kata beliau, فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام العادل من السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله وجعله أول هؤلاء السبعة لأن العدل في الرعية صعب جدا. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan di dalam hadis ini, yakni menjadikan seorang imam yang adil di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan yang pertama adalah seorang imam yang adil dibandingkan di antara 7 golongan yang lainnya. Kata beliau, li annal adla fir ra'iyati sa'bun jidda, karena yang namanya menerapkan keadilan di tengah-tengah rakyat itu merupakan perkara yang sangat sulit sekali. Ya, sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan yang pertama kali dalam hadis orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah nanti di yaumul qiyamah, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama kali adalah seorang imam yang adil. Ya, disebutkan pertama kali imam yang adil adalah dikarenakan menerapkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, kata beliau, adalah perkara yang sangat sulit sekali. Naam. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, datang dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bagi seorang muslim untuk meminta jabatan kekuasaan. Ya? Tidak boleh bagi seseorang untuk meminta jabatan dan kekuasaan kecuali, disebutkan oleh mereka para ulama, kalau memang dia adalah orang-orang yang betul-betul mumpuni dan bisa terpercaya dalam menjalankan amanah tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kita tidak akan memberikan kekuasaan ini kepada orang-orang yang meminta. Maka diantara bentuk kekeliruan ialah ketika adanya seseorang minta untuk diberikan jabatan menjadi seorang pemimpin dan penguasa. Ini bukanlah bimbingan dari syariat Islam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal ini, ya, ada salah seorang dari sahabat beliau yang meminta untuk ditunjuk diberikan jabatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat, ketika jabatan itu diminta, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan orang itu mengurusnya sendiri. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu ditunjuk tanpa dia meminta, ya, untuk menjadi seorang penguasa atau seorang pemimpin, tanpa dia untuk meminta jabatan dan semisalnya, namun dia sendiri diangkat oleh masyarakat dan semisalnya, maka Nabi SAW menyebutkan orang yang demikian ini akan dibantu dalam urusannya. Nah, inilah bimbingan Islam, ya, berkaitan dengan permasalahan kepemimpinan dalam masyarakat. Nah, maka menerapkan keadilan di tengah-tengah masyarakat itu merupakan apa? Perkara yang sangat sulit. Memang pahalanya besar, balasannya besar, namun usaha yang dilakukan juga harus betul-betul ekstra. Tidak mudah. Jangankan di lingkup masyarakat yang besar, di dalam rumah tangga saja sangat sulit bagi kita untuk menerapkan namanya keadilan. Keadilan itu bukan mengikuti masyarakat. Yang namanya keadilan sebagaimana disebutkan dari awal oleh beliau, seorang pemimpin yang adil itu ialah bagaimana dia menerapkan syariat di tengah-tengah masyarakatnya. Mampukah kita yang demikian ini? Kalau tidak mampu, jangan meminta jabatan. Ya, sudahkah kita orang yang menerapkan syariat Allah dalam kehidupan kita? Kalau belum, kenapa kita berani diri untuk meminta jabatan? Nah, pahala yang sangat besar, fadilah yang besar bagi seseorang atau seorang penguasa, ya, yang dia bisa menerapkan keadilan di tengah-tengah rakyatnya, yakni menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Naam. Kemudian beliau mengatakan, fa idza wufiqal mar'u alladhi yuwallihi Allahu ala ibadihi lil adli nala fi hadza khairan katsira. Maka apabila seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan yang diberikan kepada dirinya, Allah berikan taufik bagi dia untuk memimpin orang lain, mengurusi orang lain dengan adil, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, kata beliau. Wantafa'atil ummatu fi asrihi wa man ba'dahu aidan. Maka seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang adil, ini akan menjadikan rakyatnya bisa mengambil manfaat darinya di zaman dia, bahkan ya bisa diambil manfaat oleh orang-orang setelah dirinya, sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diterapkan oleh sahabat-sahabat beliau, ya, ketika mereka diangkat menjadi penguasa. Nah, benar-benar rakyat tatkala itu bisa mengambil manfaat dari mereka. Bahkan ya, ketika mereka telah meninggal pun, sampai saat ini umat manusia masih bisa mengambil manfaat dari kepemimpinan mereka yang terdahulu. Ini diantara contoh seorang imam yang berhasil, penguasa yang berhasil, yakni seorang penguasa yang adil, akan diambil manfaat oleh rakyat yang dia pimpin tatkala itu, dan juga oleh orang-orang setelah sepeninggalnya dia. Nah, li'annahu yakunu qudwatan salihah, dikarenakan dia menjadi apa? Seorang qudwah, suri tauladan yang salihah, yang baik, yang saleh. Fahada mimman yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Maka penguasa yang demikian inilah yang akan mendapatkan, di antara orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan naungannya nanti di yaumul qiyamah. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, golongan yang pertama yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-imamu al-adil, seorang imam yang adil. Imam, seorang penguasa yang bisa menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah rakyatnya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dalam kehidupan kita ini, dan berikan taufik kepada kita sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.